Yahya bab 4. Reng-oreng Farisi ngiding, Je Isa abenyaan oleh ben abaptis murid atempeng bi Yahya. Sabendera Isa dibi tak abaptis oreng, se abaptis perak red murid. Dedi ebek to ngageli je reng-oreng Farisi langiding parkara jeria. Isa lacumius dari Yudea ka Galilea. Edalem parjalanan jeria, Isa kudu lebet Samaria. Samaria jeria Isa napak kasetong kota seanya masikar. Tak jauh dari tanah selambe, paringaki Yakub ka Yusuf potranah. Jadia bede somora Yakub, Isa cek lesonah polana parjalanan jeria. Deti alengki eseti na somor jeria. Bekto jeria, areh rakera pokol dubles duk beduk. Red morete pada entar ka kota, melia ka kanan. Ebek to jeria pas bede oreng bebini, Samaria entar nimbe aeng, debuna Isa ka bebini jeria. Mararah sengkok beri aengah, sengkok ngenomah. Saote bebini jeria. Sampian orang Yahudi, kau lo orang Samaria. Apa napa sampian minyo on aeng enom ke kau lo? Sabab orang Yahudi tak ende apolongan ben orang Samaria, debuna Isa. Cek sake ngebekna tau ka peparinga Allah. Ben tau sapa sementa aing nginom ka bekna. Tanto bena tibik sementa aing nginom ka orang jeria. Ben orang jeria, tanto apareng ka bekna aing kau dien. Cakna bebini jeria. Sampian tak kaagungan tembe. Ben semur pani kecik de lemah. Dari ka imah sampian si olia aing kau dien. Semur panika peparinga Yakub bengatua bangsa kaula. Yakub tibi manabi ada aing modu dari semur panika. Sapanika juga tapot terana sarang ebina. Ponapa sampean apa ngerasa arajeun dari Yakub? Debuna Isa. Orang senginom aing ria, kipel ka apole. Tapi orang senginom aing beberina sengkok, tak kira pelkak selanjenge. Sabab aing beberina sengkok jeria, bekal dadi somper edalem abekna, senancel kalawar. Ben madateng odi sesa bendera tor langgeng ka abekna. Cakna bebini jeria. Tuan, tore kau leparengi aing genika. Supaya kau le tak pelkak pole. Sarang tak paro abeli ngala aing ke kanje. Kasa olok laken abekna. Pas abeli dekna. Cakna debuna Isa. Kau le tak keduan lake. Saote bebini jeria. Tepak cakna abekna. Debuna Isa. Sebab bakna lalake lima kali. Bener lake siapa long ben bakna setia, benilake ne bakna. Semangken kalau oning, pancenengan panika nabi. Cakna bebini jeria. Bengetuana bangsa Samaria, abekte ka Allah ekumuk panika. Namung, bangsa pon pancenengan ngocak, jok namung Yerusalem, kenengan epon orang abekte ka Allah. Bakna apa percaya ya? Debuna Isa ka bebini jeria. Esetong bekto orang abek tia karama, beni egumok ria, ben beria kia beni e Yerusalem. Bekna, reng orang Samaria nyempe kaseta e kenal bi bekna tibi. Tapi sengkok kepi, orang Yahudi, nyempe kasalerana se e kenal bi orang Yahudi. Sebab keselamatan, dari orang Yahudi da tengah. Tapi bekal na apa bektona? Lamala senyatana lana pak bektona. Jak kalaben kau besana rona Allah. Orang bekal abek tia kerama menangka Allah sesaung guna. Akan dah sekesokani rama. Sebab Allah ria roh. Ben perak kalaben kau besana rona Allah. Reng orang bisa abek tia kerama menorot kodrat rama. Bebini jaria ngocak ka Isa. Atina oning jok rato penyelamat. Saya sebut almasih bekal rabu. Mana bisa leheran ampun rabu. Atina setuju bekal leparingan oning. Ponapa saos sarang selerana. Sengkok ria rato penyelamat jeria. Debuna Isa. Sengkok seacaca bibekna setia ria. Ebekto jeria retmo rete Isa lapade deteng. Kapi pada heran nangale Isa abu debu ben oreng bebini. Tape tade setonga seatanya ka bebini jeria. Sampian apona apa ah? Ota bena atanya ka Isa. Apona apa panjenengan? Ma abu debu sarang bebini panika. Bebini jeria lacu berkak ka kota kelemokna edina. Cakna bebini jeria kareng oreng sebede ejedia. Tore, moning alana oreng siapa reng oning ke kaule. Sebereng si oning elakoni kaule. Pola oreng geni kami ratu penyelamat. Deti reng oreng jeria pada mangkat dari kota jeria entar ka isa. Sabetara jeria bi red morete isa eacek ade er. Guru? Oh cakna. Iya tore ade er. Tapi isa adebu. Sengkok lah andik kakanan. Bekna tak tahu. Detih red morete pada saling atanya. Pola beda orang ngatore kakanan kasalerana. Isa laju adebu. Tangkakan iya Arya. Atorok kakasokana sengoto sengkok. Ben mamare lelakon se pasragi kasengkok. Bekna ngocak. Pak bule nagi mau semanyeh. Tapi sengkok ngocak kabekna. Aba saki patepak gel tegel ruah. Gandu melakoning, lai kening anye. Orang se anye, la mulai narema opana. Ben makompol hasila, kangkui odik se saungguna, tor langgeng. Dedi orang se nabur ben se anye, oleh angabunga areng bareng. Pajet bener cak ocaan riah. Se setong namen, se lain anye. Bik sengkok bekna esoro anye etegel se tak egerep bekna. Orang lain se agerep, ben bekna senarema keuntungan dari lelakon areng-oreng jeria. Benya oreng Samaria ikota jeria, parcaje ka isa polana bebini jeria ngucak. Oreng jeria nyebutaki ka sengkok sabereng sela elakoni sengkok. Deti ebek tota temuh ben isa, reng-oreng jeria lacu pada nyoon sopa aja isa kaso kana alingki bi reng-oreng jeria. Deti isa alingki eja dia dua rea bide. Saalana jeria sajon banyak pole separ caje ka isa polana apa se ea ceraki tibi kareng oreng jeria benreng oreng jeria ngucak ka bebini gele samangken kaula percaje beni polana se ka beleh sampean ke kaula tape polana kaula tibi ampun ngeding ben oning ce isa geneka pacet panyalamet dunya. Sa'lana duare se alengki esikar, isa la cumios ka Galilea. Isa tibi la adebu. Nabih ta eargei enagerena tibi. Tape sana pakna ka Galilea, reng-oreng ejedia narema isa kalaben seneng ateh. Sebab reng-oreng jeria bede e Yerusalem e arepaska. Ben lana ngaleh pa apa se elampa aki isa. Sa'lana jeria isa abeli kakana e Galilea. Ye Arya kenengana salerana singube aeng e padeti anggur. E kota jeria bede pongke bena pamarenta. Anakna tepak nasake e Kapernaum. E bekto ngiding je isa larabu ka Galilea dari Yudia. Pongke bena pamarenta jeria lacunya bis ka isa. Sarta nyoon sopa je isa. Kaso kana rabu kaka pernah om. Ka angkui maberes anakna separa matiah. Isa adebu kapung gebena pamerintah jeria. Mon bekna tak nengale keajiban-keajiban. Bekna tak kira percaja. Tuan. Cakna pung gebena pamerintah jeria. Ngireng. Tuli alengki kejompo. Sebelum nepon anak abdina mate. Debunah Isa. Kasak lemole. Anana bekna labares. Orang jeria parcaje kada buna isa laju mulai. E tengah jalan tatemuh benti abdina sepade entar abele kalorana ocakna. Potrana panjenengan ampun sae. Pongke bena pemerintah jeria atanya pokol berempa anana jeria semulai beres. Cakna di abdina jeria. Beri rakera pokol setong duk beduk panase pon elang. Epak nakanak sesake jeria lacu engak, cek ebek to jeria isa seadebu ka abekna. Anak nabekna laberes, deti orang jeria sabele pada parcaje ka isa. Jeria ka ajeben sekapeng dua, se epabede isa e Galilea sa lana rabu dari Yudia.